Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi isyati radhiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Bagaimana tidak memuaskan? Allah masukkan dia ke dalam surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di surga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, seluruhnya kegembiraan, tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan. Di dunia kita merasakan keletihan, merasakan kepayahan, untuk meraih suatu kenikmatan perlu perjuangan, perlu keletihan, perlu kepayahan. Di surga tidak ada, semuanya mudah. Sampai-sampai buah-buahan kata Allah kutufuha daniyah, ranting-rantingnya mendekat, dimanapun kita berada ingin mengambil sesuatu, tinggal melirik buah tersebut, dia akan datang dengan sendirinya. Bahkan sampai-sampai sungai tidak perlu kita loncat ke bawah. Sampai-sampai para ulama menyebutkan dalam riwayat, anharul jannah tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Mudah, kita mau apa sih, tidak ada yang sulit. Di surga, bidadari jangan tanya tentang bidadari. Bagaimana seorang tidak puas pada hati tersebut? Makanya Allah mengatakan, fahuwa fi isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sampai-sampai kepuasan tersebut, Allah sandarkan bukan kepada orangnya, tetapi kepada kehidupannya. Aisyah adalah fi'lah, yaitu hay'ah. Yaitu suatu bentuk kehidupan yang sangat memuaskan. Sampai-sampai Allah tidak mengatakan dia puas. Orangnya puas bukan, tapi kehidupannya sudah sangat memuaskan, yang jelas-jelas akan memuaskan dia. Kehidupan yang sungguh indah, di surga kenikmatan yang luar biasa. Adapun sebaliknya, seseorang yang timbangannya ringan, wa amman khaffat mawazinu. Adapun orang yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah dalam bahasa Arab itu tempat yang sangat dalam ya, terjal ke bawah. Kita tahu bahwasanya neraka jahanam sangat sangat jauh, sangat apa? Dalam. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah SAW pernah mendengar suatu bunyi seperti bunyi batu jatuh. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ini batu sudah dilepaskan semenjak sekian puluh tahun, sekitar 70 tahun baru sampai ke dasarnya neraka jahanam. Bayangkan lepaskan batu 70 tahun, berapa dalamnya neraka jahanam tersebut. Itu maknanya hawiyah. Ada yang mengatakan hawiyah adalah ismun min asma'in nar. Salah satu nama dari nama-nama neraka jahanam. Karena neraka berbagai macam juga modelnya neraka. Sebagaimana surga darajat, surga bertingkat-tingkat, neraka juga darokat, neraka juga bertingkat-tingkat. Allah sebutkan dalam bahasa Arab, fa'ummuhu. Fa'ummuhu dalam bahasa Arab artinya dan ibunya. Ibunya neraka, kok bisa Allah menyebutkan ibunya neraka? Ada yang mengatakan maksudnya ummuhu ay ummu ra'sihi. Artinya dia dilemparkan dalam neraka jahanam dengan kepala yang di bawah. Sehingga tatkala dia jatuh pertama kali, jatuh kepalanya. Di dasar neraka jahanam. Ini pendapat. Pendapat yang lain katanya ummuhu, ibunya neraka jahanam. Kita tahu namanya seorang anak. Tatkala ketakutan, yang pertama dia panggil bukan bapak, dia panggil apa? Ibu. Ini mengingatkan kita bahwasanya bagaimana seorang hendaknya berbakti kepada ibunya. Ikatan batin seorang anak dengan ibu sangat luar biasa. Kalau seorang ketakutan dia panggil mama, ma, yang pertama dia panggil bukan bapaknya. Ada perampok dia panggil ibunya. Anak kecil, dia enggak kenal polisi, enggak kenal tentara, dia kenal ibunya. Demikian seorang yang masuk neraka jahanam, dia akan dipeluk oleh ibunya sang neraka jahanam sebagaimana ibu yang memeluk kemudian didekap erat-erat dan tidak dibiarkan. Demikian seorang masuk neraka jahanam akan masuk dalam neraka jahanam, lama dalam neraka jahanam tersebut, tidak dibiarkan untuk keluar. Orang-orang kafir mustahil akan keluar dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma hiyah?" Dan tahukah kalian apa itu hawiyah, neraka jahanam? Kata Allah, "Narun hamiyah." Api yang dipanaskan. Sudah api masih dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang api dunia, bahwasanya narud dunia juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Bahwasanya api di dunia itu satu dari 70, api di neraka 70 kali lipat daripada api dunia. Api neraka 70 kali lipat daripada api di dunia. Sedangkan api yang sekarang tidak ada seorang pun yang bisa bertahan, dan betapa pedihnya tatkala dibakar dengan api yang sekarang, bagaimana jika dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat? Sebagian ulama mengatakan 70 dilipat gandakan benar-benar 70 kali lipat. Ada yang mengatakan 70 hanyalah simbol untuk menunjukkan berlipat-lipat. Karena orang Arab dahulu sering menggunakan kalimat 70, maksudnya banyak sekali, berlipat-lipat ganda. Intinya neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, narullahil muqadah, neraka yang dipanaskan dan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah, yang api tersebut akan masuk sampai dalam dada-dada manusia, dalam jantung-jantung manusia. La yamutu fiha wa la yahya, seorang tatkala diazab dalam neraka jahanam, Sementara jantungnya dibakar oleh Allah, bukan cuma luarnya, neraka sampai masuk dalam. Sampai dibakar sampai dalam, sampai seluruh sel-sel dalam tubuhnya dibakar oleh Allah dan dia dalam keadaan hidup. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap terbakar kulitnya, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzukul adzab, agar dia merasakan pedihnya azab neraka jahannam. Mereka minta untuk diberhentikan meskipun sehari. Mereka ingin, ya Allah, liburkanlah kami dari siksaan meskipun hanya sehari. Yukhaffif 'anna yawman minal adzab, kurangi meskipun hanya sehari. Tidak ada. Falan nazidakum illa adzaba, kata Allah, kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali adab. Setiap hari semakin pedih. Jadi ini ayat yang paling mengerikan bagi penduduk neraka jahannam. Allah mengatakan fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Silakan rasakanlah siksaan api neraka jahannam dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali adab. Semakin pedih, semakin menyakitkan, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini tentang tafsir surat Al-Qari'ah. Intinya menjelaskan tentang adanya hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, dan adanya hari pertimbangan bahwasanya amalan soleh akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan meskipun sedikit apapun akan diletakkan oleh Allah dalam daun timbangan. Dan yakinlah sedikit keburukan apapun yang kita lakukan akan diletakkan dalam daun timbangan. Oleh karena jangan pernah meremehkan kebaikan apapun, jangan pernah. Kita tidak tahu, jangan-jangan senyum yang kita senyumkan kepada saudara kita dengan ikhlas dan tulus kepada Allah, jangan-jangan ini yang memberatkan timbangan kita nanti. Kita enggak tahu. Apakah salat kita, apakah umrah kita, apakah sedekah kita. Perbanyak amalan soleh dengan niat yang tulus. Dan kita berharap ada salah satu dari amalan kita yang bisa kita andalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.